Bambang, selamat pagi. Silakan Pak Bambang. Ya, saya sebenarnya nggak punya pengalaman menjadi pengusaha yang berkaitan dengan pajak. Tetapi saya pernah menghadiri sidang peradilan pajak. Memang terlihat sepertinya pengadilan lebih condong kepada Direktur Jenderal Pajak ketimbang kepada para pengusaha. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan itu dan tidak heran juga kalau ada kasus 2 tahun mandek seperti perusahaan ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Osman, selamat pagi. Pagi. Silakan. Saya kira kembali lagi ke moral. Ini makanya jangan apalah minta data tam dibuka ini ya. Ini kan semua permainan. Menurut saya tadi ditanya pengalaman pribadi, saya kira nah susah untuk mencari tahu kejadian begitu banyak sekali. Semua kalau ada keberatan pajak atau apa dijadiin objek mainan atau sengketa pajak, semua bisa diobjekin. Itu kalau mau benar itu usut. Jadi pembuktian terbalik, petugas pajak itu hartanya dari mana? Ya, itu dulu diurusin. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Suyanto. Silakan Bapak. Nah, itulah keadilan Indonesia. Pengadilan itu memang susah ya kita ngomong Indonesia ini. Itu pegang aja itu. Kalau pejabat Indonesia, kalau nggak yang nama suduin ya dibiarin aja. Coba kalau ada ini ada lahan basah gitu diproses, dia tahu ini lahan kering. Daripada kantong saya kering ya dibiarin gitu Bu. Ya terima kasih. Terima kasih Pak Suyanto. Pak Zainal, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan. Saya sih gini ya, kalau bikinin DOP sebagainya itu jangan di tempat usaha kita, karena itu akan jadi pemerasan dari Jakarta. Yang kedua itu kalau mau itu karena dia gak mau keluar uang. Soalnya birokrasi kita itu kalau ada uang dia mau dikerjain, tapi kalau dia mau keluar uang ya dia gak ada untungnya dikerja. Dia gak memikirkan itu kewajiban suatu pekerja, tapi itu gak begitu. Terima kasih kembali. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Silakan. Kebetulan saya bermacet pria yang di depan gedung Dirjen Pajak. Oke. Okay. Jadi bagus sekali selalu pajak ini mengangkat kasus-kasus yang sangat menarik untuk dibicarakan. Mengenai tadi itu ya, ada perusahaan yang diperlakukan seperti itu. Memang kalau kita mau ngurus sesuatu di perpajakan itu, kalau menurut saya itu seperti masuk ke kamar gelap. Nggak tahu kita itu ujungnya itu ada di mana, siapa-siapa yang bertanggung jawab di situ. Ya, nggak termasuk apa yang saya alami sekarang ini, Bu. Macet saya dari jam 5 dari Bekasi mau ke Tamrin City sampai sekarang. Ya kan, pajak itu terus jalan ya pernah tambah kan, kalau dibilang persisikan nanti gak enak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Halo, selamat siang. Siang Bu. Komentarnya nih Pak. Iya Bu, kalau pengalaman saya sih tidak ada ya. Kalau dari dengar dari yang tadi itu ya, orang pajak kan nunggu upload itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Leon.